kasihku ingat selalu di kau, kala ku kenalmu dulu dalam kisah perjalananku yang takkan gembira ketawa menyanyi bersenda dan gurau tak henti manisku kini ku rindu di kau akan kisah dan kasihku. Kisah dan kasihku.